kalau kita mau beriman, iman kita itu harus didasarkan kepada an-nazar, yakni iman yang bersumber dari hasil penelitian. Kalau kita kan lahir Islam, dibesarkan secara Islam, diajarkan kepada kita bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu tuh yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah itu yang patut kita ibadahi satu-satunya. Apakah hasil dari pembahasan? Tidak. Coba lihat Ibrahim alaihissalam. Nah ini coba, berdalil dengan Al-Quran, tapi dengan caranya sendiri, bukan dengan caranya Rasul dan para sahabatnya. Ketika Ibrahim menyangka bahwa ketika matahari muncul, ah ini Tuhanku. Begitu matahari terbenam, masa Tuhanku akan terbenam? Datanglah malam hari, muncul bulan, ah ini Tuhanku. Ternyata ketika di pagi hari bulan telah terbenam, Ibrahim menyatakan, enggak mungkin Tuhanku ini terbenam, hilang, enggak mungkin. Sampai akhirnya Ibrahim sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka kita pun sama sekarang. Kita harus kosongkan dulu pikiran bahwa kita belum punya Tuhan. Kosongkan dulu, baru kita mencari, membahas. Iya ya, alam semesta ini adanya pohon, adanya hujan, pohon daunnya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang panjang, buah ada yang manis, ada yang kecut, ya, air ada yang asin, ada yang tawar. Ini siapa yang menciptakan? Maka dicari dulu. Nah, dikosongkan dulu otak kita, hati kita dari keimanan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Ini adalah mazhab Mu'tazilah, bahwa iman seorang baru sah, baru dinyatakan iman yang benar ketika iman itu bersumber dari hasil sebuah pembahasan dan penelitian, bukan iman hasil doktrin dan taklid katanya. Masya Allah. Jadi kalau begitu, imannya Al-Hasan dan Husain, cucu Rasul, yang dilahirkan oleh orang tua Muslim dan Muslimah, tidak sah. Karena imannya iman doktrin, iman taklid, bukan iman hasil pembahasan. Sejak kecil dididik secara Islam oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasul. Begitu juga iman beberapa sahabat yang lainnya dan iman para tabi'in. Pemikiran ini muncul ketika orang-orang IAIN disibukkan dengan filsafat, ilmu kalam yang bersumber dari Yunani. Nggak ada itu yang namanya filsafat Islam, sama sekali tidak ada. Itu adalah bahasa yang kemudian dicekokkan dan ditanamkan kepada kita, kepada muslimin, oleh para orientalis-orientalis barat. Islam tidak mengenal filsafat, Islam mengenal qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba, qala khulafaur rasyidin. Ini Islam. Wa may yuti'illah wa rasul wa may ya'tillah wa rasul, ini masalahnya. Yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, itu yang berhasil, yang selamat. Yang tidak taat, maka dia hancur. Ini Islam telah sempurna. Lah ketika buku-buku filsafat dijadikan sebagai pedoman-pedoman utama di dalam mengkaji Islam, bahkan dengan program pengiriman para sarjana ke Eropa, maka inilah yang kemudian membuat hancurnya pemikiran kaum muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, nah kita lihat kondisi beberapa orang di zaman Rasul di saat menjelang pertempuran Tabuk, perang Tabuk, yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya serta Al-Quran. Kemudian mereka beralasan kami hanya main-main, persis dengan ucapan para dosen dan para rektor yang menyatakan itu kan sekedar acara apa, pengenalan mahasiswa. Ya mereka bergurau-gurau biar akrab, demi akrab, supaya akrab, demi keakraban antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Subhanallah amma yasifun. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tetapi apakah Allah menerima alasan tersebut? Apakah Allah menerima alasan dari orang-orang munafikin di mata Rasul yang juga berada di barisan tempur? Kalau Nur Khalid Majid gak pernah ikut tempur, ya, ataupun yang lainnya malah membenci jihad fi sabilillah. Lah ini munafikin di zaman Rasul ikut perang. Lah luar biasa pertaruhannya nyawa. Ketika mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu dan mereka beralasan ya Rasulullah kami hanya main-main, dalam beberapa riwayat disebutkan mereka sampai menggandoli unta Rasul yang minta maaf. Minta maaf ya Rasul, kami hanya gurau ya Rasul. Ya Rasul kami hanya main-main. Hanya mengisi waktu ya Rasul. Tapi Rasulullah tetap membaca ayat Al-Qur'an, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan, sudahlah. Kalian telah kafir setelah kalian menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Diulangi oleh Rasulullah ayat ini, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Sementara mereka terus menggandoli Rasul. Mana yang lebih parah, kondisi yang sekarang atau munafikin yang dahulu? Kalau dahulu dengan tegas mereka menyatakan minta maaf, ya Rasul minta maaf, sampai terseret-seret oleh unta. Kalau yang sekarang dengan tenang, dalam seminar, dalam surat kabar, dalam acara di televisi, menyatakan, itu anak-anak mahasiswa, jangan terlalu tegang, jangan terlalu radikal menanggapinya. Subhanallah. Kalau mereka munafikin yang mengucapkan ucapan tersebut di masa Rasul tersebut dalam sekup yang kecil, tidak dibawa instansi yang resmi, tidak di dalam sebuah majelis yang resmi, tidak mendapatkan legalitas, hanya sekedar majelis kecil, lalu bagaimana dengan yang terjadi sekarang di bawah perlindungan sebuah instansi pendidikan resmi atas nama lembaga resmi? Para hadirin yang saya muliakan, kondisi yang sangat mengerikan bagi kita dan putra-putri kita. Para mahasiswi yang hadir dalam acara ta'aruf itu pakai jilbab, tepuk tangan, cirit-cirit. Ketika diucapkan ucapan-ucapan yang kita sendiri takut untuk mendengarnya, apalagi mengucapkannya. Mungkin sudah waktu, masuk waktu isya ya. Kita azan dulu, kemudian kita sholat isya, dan kita lanjutkan setelah sholat bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terkait dengan materi yang tadi kita kaji bersama, sebenarnya masih menyisakan sekian permasalahan dan pembahasan. Namun sebagaimana biasanya, selepas sholat isya kita gunakan untuk majelis diskusi dan tanya jawab, maka waktu selanjutnya saya serahkan kepada para hadirin. Tafadhol. Apa RUAPP itu? Nanti purnomo. Apa hukumnya kalau kita ikut berdemo, ya, menolak, menentang rancangan undang-undang anti menolak undang-undang tersebut? Iya. Undang-undang tersebut kan menghalangi adanya pornografi dan pornoaksi. Terus demo menentang itu. Subhanallah. Nah. Ya. Iya. Tergantung orangnya. Ada yang mungkin berdemo di antara mereka karena uang, ya nggak sampai pada kekafiran. Nah, tapi kalau berdemo atau yang merancang demo tersebut, khususnya menolak undang-undang anti pornografi dan porno aksi dikarenakan keyakinan bahwasanya hal itu, bahwa porno aksi dan pornografi ini suatu yang sah dan boleh dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia sampai pada tingkat kekafiran. Sehingga memang perlu dirinci. Atau yang berdemo memang kebetulan daripada ongkang-ongkang di rumah gak ada kerjaan, ikut demo lah rame-rame. Ya, ya misalkan berapa? Isrinal, nah 20 ribu. Ya insya Allah tidak sampai pada kekafiran. Sehingga harus dirinci, karena mereka juga berbeda-beda. Nah, ingatannya. Subhanallah. Yang aneh, saya diberitakan bahwa yang ikut demo, dalam acara demo ya, menentang undang-undang tersebut, ada sebagiannya wanita yang berjilbab. Nah, ajib. Subhanallah. Nah, tapi mungkin pembahasan yang lebih menarik adalah apa hukumnya ikut demo untuk mendukung apa ditetapkannya rancangan undang-undang APP tersebut. Ikut demo dalam rangka mendukung undang-undang, ya, lawan dari yang pertama. Apa hukumnya demo-mendemo bukan bagian daripada Islam, ya. Acara mengerahkan massa berdemo itu tidak dikenal dalam Islam. Nah, sehingga tidak layak bagi muslimin. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita dukung. Kita menulis surat kepada pemerintah, baik atas nama pribadi ataupun atas nama organisasi, mendukung pemerintah supaya kuat di dalam menghadapi penentangan-penentangan ini. Nah, demo gak pernah dicontohkan. Ketika Rasulullah SAW dibaikot oleh kaum kufar Quraisy, ya, gak pernah. Kemudian Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq bawa spanduk, ya, demo pakai kulit unta spanduknya, loh. Sekarang kan dicetak, kalau dulu pakai kulit unta misalkan, ya. Gak pernah dilakukan hal yang seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dakwah dan dakwah, terbiah dan terbiah terus. Nah, ketika Bilal disiksa, gak pernah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya keluar di sekitar Ka'bah menentang Abu Jahal, ya, turunkan Abu Jahal dari kepemimpinan dan semisalnya. Gak pernah. Sehingga itu bukan bagian daripada tuntunan Islam. Nah, dalam banyak hal demo itu sebenarnya adalah cara orang yang tidak mampu berhujjah dan tidak mampu berbuat, padahal kita masih bisa berhujjah dan bisa berbuat. Nah, gimana caranya? Kita saling bertaun, saling tolong menolong. Ketika kita tahu ada buku-buku yang menyesatkan, maka seseorang yang dia sebagai kepala kantor mengingatkan bawahannya untuk tidak membaca atau mengkonsumsi buku tersebut. Seorang kepala sekolah dan yang semisalnya yang tahu tentang bahayanya pornografi atau porno aksi, maka diadakan razia setiap pekan di sekolahnya. Itu. Yang ketahuan bukan di sekolah, dipecat. Gitu caranya. Jadi dengan cara seperti ini, setelah adanya pembinaan-pembinaan, ya, di sekolah-sekolah para murid-murid harus belajar Islam, bukan hanya pelajaran agama 2 jam sepekan, ya, tidak, tetapi harus dikenalkan kepada siapa Rasul, siapa sahabat, apa itu Al-Quran, apa itu sunnah Rasul, dicintakan kepada mereka. Ini yang terus bisa kita lakukan untuk mengkanter. Maka itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Masya Allah. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya punya kawan yang masih tetap kuliah di IAIN dalam keadaan dia tahu kesesatan IAIN. Ya. Dengan alasan ya saya di sana dalam rangka meraih gelar sajalah, menyelesaikan kuliah. Yang baik-baik saya ambil, yang enggak baik-baik saya buang. Dan saya yakin saya bisa menangkal syubhat-syubhat tersebut. Cara ini, sikap seperti ini adalah sikap yang di luar bimbingan Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi imma yunsiyannaka asy-syaitaan fala taq'ud ba'da adz-dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika kata Allah engkau menemui orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan cara pembicaraan yang batil, cara pembicaraan yang tidak sesuai dengan bimbingan al-haq, maka kata Allah, fa'arid anhum, menjauhlah engkau dari mereka, tinggalkan mereka sampai mereka mau menghentikan cara-cara yang seperti itu. Rasulullah SAW suatu hari menyampaikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha sebuah nasihat. Ini nasihatnya Nabi. Seorang yang paling tinggi imannya, yang paling mampu di dalam menangkal kebatilan di bawah bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasihatnya kepada Aisyah dan kepada umat tentunya? Kata Rasulullah, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina tamma Allah fi kitabi fahdharuhum." Jika engkau melihat adanya orang-orang yang cenderung berbicara, berjalan, bersikap mengikuti perkara-perkara yang syubhat, kerancuan-kerancuan dalam perkara akidah dan agama Islam, maka ketahuilah kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Di surat Ali Imran Allah menyebutkan tentang orang-orang yang punya kebiasaan berbicara, mengeluarkan statement, berakidah dengan syubhat-syubhat, cenderung mengikuti dan berjalan di belakang syubhat. Maka kata Allah, itu adalah orang-orang yang di hatinya ada zail. Zail itu adalah penyakit, bala, kesesatan, penyakit yang ada di dalam hati mereka, kata Allah. Maka kata Rasulullah, kalau engkau mendapati orang-orang yang seperti ini, apa? Apa Rasulullah menyatakan? Ya silakan duduk, ambil yang baik. Ya, yang jelek jangan kamu ambil. Jaga iman kamu, ya. Nah, jangan ditinggalkan. Biasa, nggak apa-apa, lanjutkan. Yang penting jagalah baik-baik. Masya Allah. Rasulullah tidak menyatakan seperti itu. Justru kata Rasulullah, tahdharuhum, ihdharu, hati-hati dari mereka. Kalau ayat yang tadi dengan tegas Allah menyatakan tinggalkan mereka sampai mereka benar-benar meninggalkan cara-cara seperti ini. Selama masih lembaga-lembaga tersebut mendatangkan guru-guru dari Eropa, selama lembaga tersebut masih menjadikan dosennya dan pengajarnya adalah lulusan Kanada, Belanda, dan Eropa sana, jangan dekat-dekat ke sana. Jauhi supaya selamat. Gak ada istilah ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Gak ada itu. Ini bukan prasmanan. Hah? Nah, bukan prasmanan nih. Jadi para hadirin yang saya muliakan, maka sikap saudara kita ini tentunya kita menasehati bahwa itu adalah keliru, dan kita menganjurkan untuk segera meninggalkan cara kuliah seperti ini. Gimana gelarnya? Serahkan sama Allah. Kita yang ingin menjadi, mendapatkan dan meraih gelar salihin, gelar sebagai ahli jannah. Lu nanti gimana masa depan? Masa depan serahkan kepada Allah. Kita berusaha Nah, berapa banyak sarjana yang tidak menggunakan kesarjanaannya? Tidak manfaat sekarang. Ada seorang dokter ditinggalkan kedokterannya. Ada seorang insinyur sipil buka warung. Sekolah lama-lama biaya besar-besar dikeluarkan. Nah, berapa banyak sekarang? Ternyata toh sebagian insinyur yang bekerjanya bukan di disiplin ilmu yang dia pelajari, ternyata Allah juga beri rezeki. Dia punya keluarga, bisa hidup, bisa membiayai anaknya, alhamdulillah. Jadi serahkan kepada Allah. Kita jangan mempertaruhkan iman, jangan kita memperdagangkan takwa kita. Bagaimana kita bisa sabar mendengar ucapan-ucapan seperti yang diucapkan oleh Sa'id Agil Siraj yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasara bersama Islam sama-sama mentauhidkan Allah. Sama-sama mentauhidkan Allah. Subhanallah. Di mana ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita dengarkan bersama yang dengan tegas Allah menyatakan mereka itu sebagai kuffar. Bagaimana dengan hadis Rasul yang menyatakan ma min yahudin wala nasranin sami'a bi thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar. Tidak salah seorang Yahudi ataupun Nasrani yang telah mendengar tentang diutusnya aku dengan Islam ini kemudian tidak mau beriman dengan apa yang telah aku bawa ini yaitu Islam, maka ketahuilah dia pasti sebagai ahli benar. Lah ini menyatakan Yahudi dan Nasara mentauhidkan Allah. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, maka nasihat tentunya kepada saudara kita, tinggalkan tempat tersebut, serahkan kepada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia perhitungkan. Nah, sudah kadung kalkulasi, saya kalau jadi sarjana kan nanti bisa bekerja di departemen ini. Ya, ternyata begitu selesai sarjana, ya, Allah kasih dia penyakit yang harus dia operasi dengan puluhan juta. Yang dengan penyakit itu dia gak bisa bekerja. Coba Allah ngatur. Maka dari itu, sudahlah. Kita berjalan di atas takwa Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya sebelum dari surat. Ya, tafadhal. Tafadhal ya. Harun, tafadhal. Tentang apa? Takdir ya. Baik, jadi kan baik atau tidak, menerima semata-mata Secara hukum sunnatullah. Iya. Atau dikafirkan jadi mubalig, masa enggak mau berubah? Iya. Pertanyaannya yang pertama yang saya ingat ya, kalau keliru dibenarkan, bahwa dengan munculnya berbagai macam kesesatan, statement-statement yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang tadi kita bahas dari berbagai macam tokoh di negeri ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Begitu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah yang paling bertanggung jawab kita semua. Kita semua yang paling bertanggung jawab. Karena dalam kondisi seperti ini, sangat sulit kita melemparkan kesalahan pada pihak lain. Tetapi kita semua merasa paling bertanggung jawab. Kita semua. Nah, untuk itu, maka sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap kondisi ini, kita harus mencari dan menempuh jalan keluar yang baik untuk diri kita dan masyarakat kita. Apa jalan yang terbaik? Jalan yang terbaik adalah apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, "Lai yasluha aw lai yasluha amru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi stabil, tidak akan menjadi benar kondisi daripada umat di masa ini. Di masa kapan ini? Dulu waktu Al-Imam Malik menyatakan. Al-Imam Malik sebagai seorang tabi'ut tabi'in menyatakan pernyataan ini. Tidak akan bisa menjadi baik urusan umat ini kecuali dengan suatu perkara yang dengannya menjadi baik generasi pertama umat, yaitu generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Kita belajar sekarang, kita kaji, dengan apa generasi pertama itu menjadi baik dan selamat, dinyatakan sebagai ahli jannah. Dengan apa? Dengan cara mengikuti Al-Quran, menerapkan sunnah Rasul, dengan apa yang difahamkan kepada mereka oleh Nabi. Nah, ini mereka. Maka kita pun sekarang begitu. Berusaha kita memahami Al-Quran, berakidah, berakhlak, berideologi dengan akidah, ideologi dengan apa yang telah dipahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting untuk kita ketahui. Kemudian berikutnya, kita berusaha menyampaikan ini kepada lingkungan kita, kepada saudara kita, family kita, tetangga, berdakwah dengan hikmah, dengan baik, ya. Kalau kita enggak bisa secara lisan, kita beri kepada mereka tulisan. Terus kita dakwakan kepada mereka al-haq. Nah. Jadi saya pikir seperti itu. Nah. Masing-masing kita berbuat dan merasa yang paling bertanggung jawab. Nah, dan majelis ini sebagai bentuk atau salah satu bentuk rasa tanggung jawab kita. Nah, rasa tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap kondisi ini. Kemudian yang kedua, seputar masalah takdir tadi ya, yang kedua. Bagaimana sih takdir itu? Apakah kita harus menerima semua takdir, baik yang baik ataupun yang buruk? Kalau pertanyaan ini, maka jawabannya adalah ya, kita harus menerima takdir yang baik ataupun yang buruk. Tinggal pertanyaannya, apa sih maksudnya kalimat kita harus menerima, harus mengimani takdir yang baik dan yang buruk? Yakni kita meyakini bahwa Allah telah menentukan hal itu. Loh, berarti kalau kita sebagai pencuri, kita harus menerima diri kita sebagai pencuri? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak menjadi seperti itu. Diperintahkan kita untuk berusaha, diupayakan. Ada satu hal penting terkait dengan takdir ini, bahwa takdir ini termasuk rahasia Allah, bagian daripada rukun iman, bagian dari perkara gaib yang Allah tentukan sebagai salah satu rukun penting dari 6 rukun Islam. Maka kita pun memposisikannya sebagai bagian daripada keimanan. Berita dari Allah, Allah menyatakan di dalam ayatnya, ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah sebuah musibah yang menimpa baik di muka bumi ataupun kepada diri-diri kalian, kecuali itu semua telah Allah tentukan, telah Allah tulis sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Ini berita dari Allah. Informasi. Di mana medianya? Media informasinya Al-Quran. Ya. Penginformasinya Allah. Kita dapati di Al-Quran. Maka di antara kewajiban kita menyikapi informasi ini adalah al-iman. Al-iman, iman kepada Allah. Beda antara rukun iman dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam itu perkara-perkara yang zahir, asyhadatain, salat, iya, zakat, saum, haji, perkara zahir. Kalau rukun iman itu perkara yang sifatnya ghaib, batin. Sifatnya. Kita disuruh iman kepada Rasul. Apa kita melihat Rasul? Tidak kan? Kita disuruh iman kepada malaikat, kita tidak melihat malaikat. Tapi semua itu jawabannya adalah iman dan iman. Sehingga iman yang dimaksud di sini adalah iman yang telah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada istilah rasional imani. Atau apa tadi istilahnya? Iya, rasional imani. Tidak ada istilah-istilah seperti ini. Nah, istilah-istilah seperti ini ya, mulai dimunculkan oleh siapa? Oleh para orientalis barat, kemudian dikampanyekan oleh orang-orang yang minder dari para murid-murid orientalis tersebut. Nah, kalau dulu orientalis itu datang langsung, ya. Kalau sekarang sudah punya kaki tangan. Kenapa? Karena dari sekian negara muslim punya program menyekolahkan para sarjananya ke Eropa. Jadi enak, sudah punya corongnya. Nah, dari bangsa sendiri, kulit sendiri. Nah, jadi berbicara tentang masalah takdir, maka ada sekian aturan-aturan, sekian rambu-rambu yang harus kita pegangi. Nah, yaitu iman. Contohnya seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di majelis ini, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ana'malu li syai'in qadfuriqa minhu, apakah kita ini beramal untuk suatu perkara yang ketentuannya sudah selesai sebenarnya wahai Rasul? Rasulullah mengatakan na'am, iya. Coba Rasulullah enggak berfilsafatnya nih ya, langsung iya. Sahabat bertanya, idzan lima na'mal, kalau begitu buat apa kita beramal? Kalau sudah ditentukan, sudah enak-enak beramal begini ternyata ketentuannya berbeda. Sudah berupaya begini ternyata Allah menentukan lain. Lalu buat apa kita beramal kalau begitu? Apa jawabannya Rasul? Rasulullah juga tidak pakai ilmu mantik. Ya, langsung Rasulullah menyatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, beramal, berupaya. Sesungguhnya masing-masing sudah Allah tentukan sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan untuknya. Allah akan mudahkan dia sesuai dengan takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Beramal. Kemudian Rasulullah membacakan ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dibacakan ayat ini oleh Rasul. Mendengar ayat ini, sahabat yang memang kelas imannya kelas tinggi ya, dalam pengertian memang murid-murid Rasul ya, tidak pernah dididik oleh majalah Kopingho ataupun yang lainnya. Benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Apa mereka putus asa? Tidak. Langsung mereka beribadah, menangis kepada Allah, berzikir, berupaya membenahi dirinya, beramal. Sambil berharap-harap cemas. Ya Allah. Suatu hari Rasulullah menyatakan ada beberapa orang waktu itu, di tengah-tengah sahabat itu ada sebagian orang-orang yang menampakkan dirinya sebagai muslim, ternyata mereka adalah munafik. Kaum munafikin menampakkan dirinya sebagai sholat bersama muslimin, berjalan bersama muslimin, berpakaian sama juga, jihad kadang-kadang ikut jihad. Ini mereka. Suatu hari Rasulullah menyatakan dari 4 orang, satu di antaranya adalah ahlun nar. Satu di antaranya ada ahlun nar. Waduh. Bingung ini. Dari 4 orang ini. Satu ternyata dari mereka mendahului meninggal sebagai syahid di medan tempur. Yang kedua juga begitu, tinggal 2 orang. Ya Allah, apa saya? Apa gimana? Bukan kemudian dia putus asa. Ya terserah. Pokoknya ya saya mabuk gitu aja. Ya, mencuri terus aja, enggak sholat, takdir. Nanti kalau memang saya ahlul jannah, nanti sebelum meninggal dunia Allah akan beri hidayah saya untuk bertobat. Selesai. Terus aja. Tidak begitu. Semakin mendekatkan diri kepada Allah sampai akhirnya Rasulullah meninggal. Ternyata dari 2 orang ini salah satunya ikut bersama pasukan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi. Begitu ini dia merasa agak lega, mudah-mudahan bukan saya. Jadi para hadirin yang saya muliakan, masalah takdir adalah rahasia Allah yang kita hanya diperintah oleh Sang Khalik ya, untuk beriman. Allah mengabarkan kepada kita dengan kabar bahwa seluruh musibah, seluruh perkara yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Kapan terjadi, bagaimana terjadi, di mana terjadinya, semuanya sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah di dalam Al-Lawfil Mahfuz. Informasi dari Rabbul Alamin. Maka kita terima. Ini adalah beberapa rambu ataupun bingkai ketika kita berbicara tentang takdir, dan masih ada beberapa yang lainnya. Tadi dari surat yang tadi ada pertanyaan, apa hukumnya wisata atau ziarah ke makam para wali? Apa hukumnya ziarah ke Gua Hira? Ziarah, berkunjung ya. Ada ziarah yang memang makmurah, diperintahkan. Ada ziarah yang manhiun anha, yang terlarang. Ziarah ke kuburan, ke pemakaman, itu bagian daripada sunnah, bagian daripada yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Ini sudah lewat dari 7, jam 7.10. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur. Tetapi sekarang, maksudnya dulu, yakni pada awal-awal Islam, kemudian hukum ini dimansuhkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu dari Allah. Rasulullah menyatakan, kalau sekarang silakan kalian berkunjung ke kubur-kubur, karena hal itu bisa membantu kalian untuk ingat akhirat. Dalam riwayat lain, membantu kalian untuk ingat mati. Nah, tapi ada batasan-batasannya. Kuburan mana yang dikunjungi? Satu, kuburan yang sifatnya umum, tidak satu kuburan tertentu. Yang kedua, tidak boleh di dalam berkunjung menuntut dia, mengharuskan dia untuk safar, ya, perjalanan safar, kayak dari Pasuruan misalkan ya ke Gresik, itu safar nggak? Safar ya, menurut orang Pasuruan safar insya Allah. Nah, dan insya Allah safar. Mau kemana? Mau ziarah kubur. Lo kenapa? Lo sunnah ini. Iya, di mana kuburnya? Di Gresik. Nah, ini keliru. Hal ini masuk dalam larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan dengan niat ibadah, berkunjung ziarah ke tempat tertentu dengan niat ibadah kecuali pada 3 tempat. Kata Rasulullah, Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa masjidi hadza, yakni masjidnya Rasul yang ada di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Kita dari Indonesia, mau ke mana, Pak? Mau ke Masjid Rasul. Umrah? Enggak, ke Masjid Rasul. Mau apa ke sana? Ya, berkunjung sana, mau ibadah di situ. Boleh. Ya. Mau ke mana, Pak? Mau ziarah. Ke mana? Ke Masjid Istiqlal. Niat dari sini ke Masjid Istiqlal untuk melakukan ibadah di sana. Ini termasuk yang dilarang dalam hadis tersebut. Nah, begitu juga mengkhususkan makam tertentu, apalagi makam tersebut sudah dikenal sebagai tempat-tempat yang dilakukan di sana doa kepada selain Allah, minta rezeki kepadanya, minta keselamatan, dihilangkan musibah, diberi jabatan dan yang lainnya. Maka tempat-tempat yang seperti ini wajib untuk ditinggalkan. Nah, dan beberapa ketentuan ziarah yang lainnya. Ziarah ke Gua Hira. Kalau kita sudah berada di Mekah dan dekat dari Gua Hira ke Mekah, kita lagi umroh, begitu selesai waktu, saya ini ingin tahu Gua Hira gimana ya. Nah, itu enggak apa-apa. Sudah sampai ke Mekah dengan niat apa tadinya? Umroh. Sampai di sana ada waktu, ayo kita jalan-jalan ke Gua Hira. Maka ini boleh. Tapi kalau diniatkan dari sini, dari Indonesia pergi ke Gua Hira, jangankan dari Indonesia, dari Madinah ke Mekah mau pergi ke Gua Hira, enggak boleh dengan niat ziarah seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa sekian pertanyaan, tetapi memang waktu sudah lewat. Mudah-mudahan yang sedikit kita kaji ini Allah golongkan sebagai ilmu nafi', sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita keluar dari masjid ini dalam keadaan iman kita naik, bertambah dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.